Masih bersama Sangat Istimewa. Tangannya diangkat semuanya. Sayang, apa kowe krungu cerite atiku mengharap engkau kembali. Sayang, nganti memutih rambutku rapat kau luntur tresnoku. Wes tak coba nglalekke jenengmu saka atiku sak tenane ra ngapusi isi tresno diramu. Rupamu jane ati nanging kowe ora reti kowe sing tak wanti-wanti. Malah coba saiki kowe belanjani janji jare sehidup somati nanging apa bukti kowe medhot tresnoku demi wedokan liya. Yo wes ora apa-apa insya Allah aku iso lila mesama kali sinta. Aku mau